السلام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini karena Al-Ustaz Abu Ahmad Ali Hafizahullah Wara'ah sedang beruzur sehingga tidak bisa memberikan faedah kepada kita seperti biasanya pada Selasa malam Rabu ini. Untuk mengisi waktu luang daripada kita pakai untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita isi waktu-waktu luang kita dengan membaca salah satu karya dari seorang alim ahli sunnati wal jamaah, yang mana risalah ini adalah hasil karya dari Al-Syeikh Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri, yang beliau saat ini bermukim di kota Hafrul Batin di Arab Saudi sana. Beliau menulis kutaib ini dan memberi judul dengan Ar-Raka'iz Al-Ashr Littahsil Al-Ilmi. Terjemahan dari judul ini adalah 10 sebab agar seorang bisa mendapatkan ilmu syar'i pada dirinya. Jadi disebutkan oleh beliau 10 sebab yang bisa membantu kita untuk bisa menambah bendahara-bendahara ilmu syar'i yang kita miliki. Kutip yang ringan sekali, kutip yang sangat kecil, akan tetapi kandungan yang di dalamnya sangat-sangat bermanfaat bagi kita para talabatul ilm. Karena tatkala kita belum bisa mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk menambah ilmu syar'i yang kita miliki, maka kita akan tidak bisa mendapati ilmu yang banyak. Oleh karena itu beliau merangkum di sini ada 10 sebab, poin per poin. Dan sebelum disebarkan, risalah ini disampaikan kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, yang mana beliau adalah seorang mufti alaihi rahmatullah, yang telah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau adalah seorang mufti di daerah Janub Al-Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah bahagian selatan, mufti bahagian selatan, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, yang mana beliau ini adalah guru dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang baru meninggal beberapa tahun belakangan, yang beliau pun walhamdulillah adalah seorang mufti Arab Saudi bagian selatan. Jadi Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali memiliki seorang guru yang bernama Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dan Syekh Abdullah Salfiq Al-Zafiri Al-Muallif telah menyodorkan risalah kecil ini kepada Syekh Ahmad An-Najmi untuk dikoreksi dan meminta izin kalau boleh disebarkan oleh beliau. Dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat positif, respon yang sangat baik dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Bahkan Syekh Ahmad menulis muqaddimah, sebuah pendahuluan, yang mana di dalam pendahuluan tersebut beliau menjelaskan bahwasanya apa yang telah ditulis oleh akhuna Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri adalah sebuah tulisan yang sangat bagus sekali. Di antara sebab kenapa beliau memuji hal ini disebutkan di dalam muqaddimah yang beliau tulis adalah karena setiap poin yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, sebab pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10, itu semua beliau hubungkan koneksikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ataukah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau di dalam bahasa syariat, at-tatabbu' wal istiqra. Jadi beliau memperhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan bagaimana seorang bisa menambah ilmu syar'i pada dirinya. Yang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut beliau mengambil bahwasanya di sana terdapat 10 sebab kurang lebihnya yang bisa menjadikan seorang itu mendapatkan warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ilmu syar'i. Tidak berlama-lama dalam mukaddimah karena target kita insyaallah malam ini secara global kita akan menyelesaikan 10 sebab, tentunya bukan satu persatu kita sebutkan apa yang beliau tuliskan, akan tetapi apa yang menjadi pembahasan umum. Kata beliau alaihi rahmatullah atau hafidhahullah wara'ah, Syekh Abdullah Salfiq Al-Zafiri hafidhahullah wara'ah, awalan, sebab yang pertama yang bisa mendatangkan ilmu syar'i kepada kita, al-isti'anatu billahi azza wa jal. Al-isti'anatu billahi azza wa jal, meminta pertolongan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fal mar'u dha'ifun. Karena sesungguhnya jiwa ini hamba Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang lemah. La haula wala quwwata lahu illa billah, yang mana mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun, tidak memiliki daya upaya sedikit pun, illa billah, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya sekedar dalam bertalabul ilmi, dalam mencari ilmu, menggali ilmu syar'i, mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah tidak akan bisa melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah tanpa ada taufik, tanpa ada bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya al-aun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak memiliki arti apa-apa. Kita tidak bisa melakukan salat berjamaah, kita tidak bisa melakukan as-shaum di bulan Ramadan, kita tidak mampu mengeluarkan harta kita untuk berzakatul fitr ataukah zakatul mal, kita tidak akan mampu untuk mengorbankan sebahagian penghasilan kita untuk beribadah kurban dan yang semisalnya, segala macam bentuk amalan soleh tidak akan bisa dilakukan oleh seorang hamba tanpa adanya al-aun, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita mengetahui hal ini bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah sekali, maka perlu yang namanya isti'anah. Isti'anah ini artinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf alif wasin di dalam lafaz bahasa Arab bermakna at-talab. Isti'anah, huruf alif sin bermakna at-talab, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semakna dengan kalimat di dalam bahasa Arab al-isti'adzah. Dua atau tiga kalimat pertama menunjukkan makna at-talab. Talab al-audh, meminta pertolongan ataukah meminta perlindungan. Isti'anah, meminta pertolongan. Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau awalnya ada alif dan sin, maka maknanya adalah at-talab. Ini kaidah umum secara bahasa Arab. Maka banyak kita dapati lafaz-lafaz bahasa Arab yang di huruf awalnya diawali dengan alif, sin, dan ta, seperti isti'anah, isti'azah, istighasah, istisqa. Istisqa artinya apa? Talab, meminta hujan. Pokoknya awalan is alif dengan sin, ada tambahan ta juga di huruf ketiganya, maka maknanya adalah at-talab, meminta. Begitu pula ini al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya permintaan, kalau kita meminta kepada seorang, yang mungkin hartanya lebih dari kita. Kita meminjam dana misalkan 100-200 ribu. Tidak mungkin kita meminta dengan suara yang lantang, "Ya fulan, saya pinjam duitnya." Kemungkinan kecil akan dikasih, bahkan akan berpaling dia, dicueki. Karena seorang yang meminta posisinya adalah dia di bawah, lemah. Kalau dia sudah minta ditambah dengan kekibran dia, kesombongan dia, maka tidak akan menghasilkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia inginkan. Tidak akan menghasilkan apa yang dia inginkan. Yang namanya meminta, memohon, itu harus dengan adab-adab tertentu. Contohnya tatkala kita ingin meminjam uang dari saudara kita yang lebih ekonominya dari kita, kita minta, mengomong baik-baik, tanpa harus mengangkat suara kita, tanpa harus congkak sombong di hadapan dia. Maka tatkala kita meminta kepada Rabbul Alamin, sang pemilik alam semesta, sang pengatur alam semesta, sang penentu alam semesta, hendaknya dengan suara yang lirih, benar-benar meminta kepada Allah Rabbul Alamin, memohon, dan menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang sangat lemah sekali, tidak ada artinya tanpa kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan sebab pertama ini, beliau menukilkan dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Kata Allah Jalla wa'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami meminta pertolongan. Nasta'in. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para hamba-Nya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah itu, untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang ghaniyun hamid, maha kaya, maha terpuji. Jadi pantas kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permintaan kita yang paling penting harus kita selipkan di sekian banyak permintaan kita. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, berapa banyak pun kita minta tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kalaulah seluruh umat manusia dari awal, dari penciptaan Adam sampai akhir nanti berkumpul di satu tempat. Begitu pula dari golongan jin, dari awal penciptaan mereka sampai akhirnya berkumpul di satu tempat, dan masing-masingnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hajat mereka masing-masing. Ada yang meminta tambahan rezeki, ada yang minta tambahan anak keturunan, ada yang minta ini, minta itu, seluruhnya. Disebutkan di dalam hadis tersebut, tidak mana koso, tidak sama sekali berkurang, tidak sama sekali berkurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti berkurangnya air lautan yang luas tatkala kita memasukkan satu jarum yang kecil dan kita angkat, terteteslah satu tetes air. Hanya itu, tidak ada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala al-ghani, maha kaya. Berapa banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti pula tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini sangat berhubungan dengan poin yang pertama tadi, sebab kita mendapatkan ilmu syar'i, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma," ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling alim, pun beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita, seorang yang paling jahil, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sifat dasar, tabiat dasar dari manusia ini adalah zaluman jahula. Orang yang paling zalim dan orang yang paling jahil maka lebih pantaslah untuk kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama meminta pertolongan agar dimudahkan ilmu-ilmu tersebut masuk ke dalam sanubari kita, ke dalam hati-hati kita. Yang artinya tatkala kita sudah memiliki ilmu syar'i, itu akan mengantarkan kita untuk beramal saleh, yang itu insyaallah taala akan menjadikan sebab diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat yang lainnya yang berkaitan dengan sebab yang pertama ini. Akan tetapi saya cukupkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, sebab yang kedua setelah sebab yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Yang kedua adalah husnun niyah, niat yang baik. Maka seorang itu harus memiliki niat tatkala dia menuntut ilmu syar'i, murni mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan sum'ah, tidak pula menginginkan syuhrah. Makna syuhrah apa? Terkenal, ingin dikenal orang. Oh, dia adalah orang alim. Oh, dia adalah ustaz. Oh, dia adalah syekh. Ini bukan husnul niyah namanya. Ada terselip niat-niat duniawi. Oleh karena itu husnul niyah dijelaskan oleh beliau sebab kedua agar seorang bisa mendapatkan ilmu syar'i. Artinya, tatkala seorang sudah tidak memiliki husnul niyah, maka sulit dia untuk mendapatkan ilmu syar'i. Kalaupun dia memiliki ilmu syar'i yang sangat luas, ilmu syar'inya tidaklah berberkah. Bukan menjadi hujjah untuknya, akan tetapi akan memudaratkan dia. Kalaulah di dunia tidak memudaratkan dia, tidak menghalangi dia dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu tersebutlah yang akan menodong dia, yang akan menjatuhkan martabatnya, harga dirinya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, bagaimana tiga golongan yang mereka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang pertama kali, sekali lagi, orang-orang yang pertama kali, bukan pertengahan, bukan akhir, pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Bukan seorang yang minum khamr, bukan seorang yang memakai narkoba, bukan seorang yang berzina, bukan seorang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam nerakanya, sungkurkan mereka ke dalam nerakanya adalah pembaca Al-Qur'an, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, amalan-amalan saleh. Akan tetapi tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak dibarengi dengan husnul niyah. Kemudian di sini beliau membawakan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'al ladzina taqaw, bersama mereka orang-orang yang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maksudnya apa? Memiliki niat yang baik. Mereka lah yang disebut dengan muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Amalan zahirnya mereka berbuat ihsan, berbuat kebaikan, dan itu bersumber dari apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam niatnya. Dia memiliki niat yang baik. Jadi dari awal sudah kita harus memupuk bagaimana kita bisa bertalabul ilmi dengan niat yang baik. Kalau kita memiliki niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang su', yang jelek, segera kita koreksi diri-diri kita. Itu adalah penghalang untuk kita mendapatkan tambahan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua atau sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga kata beliau, at-tadarru' ila Allah taala. benar-benar tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa'ala, ud'uni, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, berserah dirilah kepadaku, astajib lakum, pasti dan pasti akan aku kabulkan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini erat sekali kaitannya dengan sebab yang pertama tadi, meminta pertolongan. Sebab yang kedua adalah at-tadarru' ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya benar-benar diri kita ini lemah, butuh bantuan dari Sang Khaliq, butuh bantuan dari satu zat yang Maha Alim. Maka kalau kita menyadari ini, maka seharusnya kita tidak bosan-bosan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan ikhtiar. Setiap malam kita ngaji, setiap malam kita datang ke majelis-majelis ilmu, ke halaqah-halaqah ilmu. Itu namanya ikhtiar, usaha yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi yang menentukan apakah kita bisa mendapatkan ilmu yang berbarokah ataukah tidak adalah amalan-amalan kita yang lainnya. Kalaulah kita adalah seorang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, hadir di halaqah ilmu, akan tetapi kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya kita adalah seorang yang alim, kita sudah memiliki ilmu syar'i, tidak butuh lagi berdoa, tidak butuh lagi berserah diri, tidak butuh lagi menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebab terbesar terhalanginya kita dari kebaikan yang banyak yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan berdoa ini, sempat saya sebutkan di beberapa majelis, untuk kita tidak minder dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malu, khawatir tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waswas. Yang seperti ini namanya adalah waswas. Yang waswas itu asalnya dari syaitan, yang tidak boleh kita ikuti. Yang namanya waswas harus kita tinggalkan jauh-jauh. Bahkan kalau orang mengikuti apa yang ada di dalam dirinya dari waswas, maka dia akan terkena penyakit besar yang sulit untuk diobati dan sulit untuk mendapatkan penawarnya. Seorang yang senantiasa waswas dalam setiap amalannya, dalam setiap aspek kehidupannya, seorang yang seperti ini dinamakan di dalam bahasa syariat dengan al-muwaswis. Seorang yang terkena penyakit waswas. Tatkala dia berwudu, dia kena penyakit waswas. Apakah saya tadi sudah mengusap kepala atau belum? Padahal wudunya sudah selesai sampai ke kaki. Tapi dia keluar dari tempat wudunya, dia masih berpikir, apakah saya sudah tadi membasuh atau mengusap tangan saya? Mencuci tangan saya? Berkumur-kumur? Apakah sudah tadi berkumur-kumur atau belum? Waswas. Ini penyakit yang sangat berat, sulit didapati obatnya. Begitu pula tatkala dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, timbul waswas yang akhirnya menjadikan dia seorang yang tidak mau. Dia tidak akan sadar tidak mau berdoa, tapi waswas akan mengeret dia untuk tidak ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waswas nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waswas nanti tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah oleh waswas syaitan yang lainnya. Saya dahulu sudah 2-3 tahun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara ini dan itu, belum diijabah sampai sekarang. Ini tambah besar waswasnya. Jangan minder dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah. Syaitan. Kita tahu semua syaitan tempatnya nanti di neraka Allah. Enggak akan masuk surga mereka, karena telah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk ditangguhkan sampai nanti hari kiamat. Mereka berdoa kepada Allah Rabbul Alamin karena mereka sadar yang bisa menangguhkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala dan hanyalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas syaitan, manusia atau makhluk yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala meminta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama balukum ayyuhan nas? Bagaimana kita keadaan manusia yang hakikatnya kita adalah makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di atas fitrah, fitratul Islam, seluruh umat manusia. Mereka berada di atas fitrah Islam. Maka tidak ada alasan untuk kita malu, minder, berdoa, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permintaan yang paling dianjurkan di dalam Islam adalah apa yang telah diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah bendahara ilmu. Ilmu syar'i yang dimiliki. Karena itu yang akan bisa menyelamatkan kita kelak di yaumul akhir. Ini perkara yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau, salahul qalbi. Yang keempat adalah selamatnya hati. Kemudian Asy-Syaikh Al-Muallif hafizahullah wa ra'ah menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah atau alaihima rahmatullah, sebuah hadis yang ma'ruf yang telah kita hafal bersama insyaallah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut baik, selamat, maka seluruh jasadnya, tangannya, kakinya, matanya, telinganya akan selamat pula dari melakukan kemaksiatan. Akan senantiasa terbiasa untuk melakukan ketaatan, amalan-amalan soleh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal daging tadi rusak, tidak selamat, berpenyakit, waliyazubillah, bahkan sampai mati, keras, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya akan rusak pula. Ala wahiyal qalbu. Segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yang biasa diterjemahkan di bahasa Indonesia dengan hati. Yang mana hati manusia inilah yang menentukan. Kalau hatinya bersih, hatinya selamat, maka cahaya Allah yang berupa ilmu syar'i warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mudah masuk. Akan tetapi jika hatinya bermasalah, berpenyakit, gelap, tidak terang, tidak memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, tidak memancarkan cahaya amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, maka sulit untuk masuk ke dalamnya ilmu syar'i. Dan hati inilah yang bisa menentukan apakah kita bisa memahami ilmu ataukah tidak. Hati yang menentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dinukilkan oleh beliau di sini di dalam surah Al-A'raf, kata Allah Jalla wa Ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mensifati mereka orang-orang munafikin, mereka memiliki hati yang dengannya mereka tidak bisa memahami agama Allah. Jadi dalam ayat yang mulia ini disebutkan bahwasanya hatilah tempat untuk memahami sesuatu. Untuk kita memahami sesuatu, memahami ilmu syar'i, memahami warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempatnya adalah di hati. Kalau hati kita selamat, hati kita bersih, maka insya Allah ilmu syar'i itu mudah untuk kita fahami. Ilmu syar'i yang paling sulit pun mudah untuk kita fahami insyaallah taala dengan izin Allahu Rabbul Alamin. Apa ilmu syar'i yang paling sulit? Faraid mudah bagi mereka yang memiliki cahaya ilmu syar'i. Keselamatan hati, mustalah mudah insyaallah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sumbernya satu. Diperbaiki dulu hatinya. Bahkan sebuah kisah yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i tatkala beliau mengadu kepada guru beliau Al-Waqi'. Apa syairnya? Syakautu ila Waqi'in. Sufyan. Apa syairnya? Alfian. Alfianu. Apa syairnya? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Fa arsyadani apa? Kumpulkan dulu nyawanya, bangun tidur. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada, kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' su'a hifzi, tentang jeleknya hafalanku. Ilmu hafalan dikeluhkan oleh Imam Syafi'i, kenapa hafalanku ini selalu lemah? Baru tadi pagi menghafal, sorenya sudah hilang. Baru kemarin menghafal, esoknya sudah hilang. Kenapa? Mengeluh beliau kepada sang guru Al-Imamul Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka sang guru Al-Imamul Waqi', seorang murabbi, bukan sekedar mudarris, bukan sekedar pengajar, tapi murabbi. Dan yang kita butuhkan di dalam pendidikan dakwah salafiyah kita adalah murabbi, seorang yang bisa mendidik generasi penerus dakwah salafiyah. Bukan sekedar mudarris, mudarris banyak yang bisa mengajar, membacakan Iqra, Aisar, yang misalnya mempelajari tajwid, mengajarkan tajwid, tajwidun muyassar, dan yang misalnya banyak. Kalau sekedar mudarris, banyak kita tenaga. Tapi murabbi sulit. Seorang Imamul Waqi' adalah murabbi, mendidik muridnya. Di antara murid beliau adalah Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Tatkala dikeluhkan seperti itu, beliau menjawab, kalau engkau ingin hafalanmu kuat, wahai muridku, kepada Imam Syafi'i, utrukil ma'asi, tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kokohnya ilmu, sebab terus adanya ilmu di dalam sanubari kita, di dalam hati-hati kita, dengan tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Berhubungan dengan solahul qalb, selamatnya hati. Kalau hati kita tidak selamat, mudah untuk melakukan kemaksiatan. Jadinya gelap hati kita. Sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala seorang melakukan satu kemaksiatan, akan tertitiki hatinya dengan satu titik hitam. Al-jaza'u min jinsil amal, balasannya itu tergantung jenis amalannya. Kalau seorang itu melakukan kemaksiatan, balasannya apa? Dia akan sulit memahami ilmu. Hafalannya akan kabur ke sana ke sini, tidak akan mutqin. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Kalau amalannya baik, maka insyaallah taala dengan sebab amalan-amalan soleh tersebut, amalan-amalan baik tersebut, maka ilmu itu mudah masuk ke dalam hatinya. Mudah dia memahami ayat-ayat Allah. Mudah dia memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hatinya putih, bersih. Melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan kemaksiatan tertitiki hatinya dengan satu titik hitam. Dan jika sudah berani seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kemaksiatan, dia tidak akan bisa berhenti sebelum bertaubat. Pasti akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Begitu pula al-hasanah, kebaikan. Kita melakukan satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Terus melakukan kebaikan, melahirkan kebaikan yang lain. Terus hingga kita memiliki al-hasanat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Tapi kalau as-sayyi'ah satu, melahirkan kejelekan yang lainnya. Terus berani lagi dia melakukan kemaksiatan, melahirkan lagi kejelekan yang lainnya. Terus sampai yang ada di sisinya adalah sayyi'at, kejelekan-kejelekan yang banyak. Oleh karena itu, di antara sebab untuk kita bisa mendapatkan cahaya ilmu adalah dengan salahul qalbi, keselamatan hati kita. Ini sebab yang ke 4. Sebab yang kelima disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah az-zaka'u adalah kecerdasan. Dan yang berkaitan dengan az-zaka' disebutkan di sini oleh beliau az-zaka'u yakunu jibillah. Yang namanya kecerdasan itu secara umum berasal dari jibillah. Jibillah itu tabiat dasar. Berasal dari tabiat dasar seseorang. Wa yakunu muktasaban, dan bisa pula zakat kecerdasan itu dia dapatkan dengan usaha dia. Jadi ada dua model orang yang cerdas. Yang pertama, memang dia cerdas dari sononya, dari lahirnya sudah seorang yang cerdas, orang yang pintar. Dan yang model yang kedua adalah mereka orang-orang yang zakat, orang-orang yang cerdas karena memang mau berusaha. Fa in kana al-mar'u zakiyan qawwahu wa illa marrana nafsahu hatta yaktasabah. Kalau sudah model yang pertama, artinya dia sudah memang diberikan Allah Subhanahu wa taala kecerdasan, maka seharusnya dia menjaga itu. Jangan sampai hilang karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini. Wa illa, kalau dia adalah jenis model yang kedua yang belum mendapatkan karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, marrana nafsahu, dia harus terus melatih dirinya, berusaha, jangan sampai putus asa, hatta yaktasabah, sampai dia bisa insyaallah taala mendapatkan az-zaka' tersebut, kecerdasan tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk seorang itu tidak mempelajari ilmu karena saya tidak sanggup, karena sulit, gak bisa difahami. Gak ada alasan, karena semuanya pasti bisa ditempuh dengan usaha yang keras. Dan ini disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah sesuai dengan asar yang datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dipelajari dengan belajar, berproses. Walaupun orang yang model pertama tadi cerdasnya luar biasa, dari sononya sudah cerdas, dari lahirnya sudah cerdas, tapi ketika tidak dia manfaatkan, dia tidak akan bisa menjadi seorang yang alim. Karena apa? Ilmu itu didapati dengan belajar. Maka dari asar Ibu Darda ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar, bahwasanya mereka orang-orang yang ingin mendalami ilmu syar'i haruslah menjadikan dan melatih dirinya sebagai seorang yang zaka, seorang yang cerdas. Dan zaka, kecerdasan ini relatif dari orang per orang. Yang mana intinya kecerdasan ini bisa membantu dia untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala, mendalami warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kebiasaan para ulama dari sejak zaman dahulu, ulama ussalaf kita, mereka melatih az-zaka yang ada di sisi mereka dengan banyak-banyak beramal soleh. Yang mana dengan banyak-banyak beramal soleh tadi bisa membantu mencerahkan pikiran mereka. Dan kita ketahui bersama az-zaka adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla adalah satu zat yang mengatakan kun fayakun. Seorang yang jahilnya luar biasa, kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki kun, dia jadi seorang alim, jadi dia seorang alim. Walaupun ketika nyantri misalkan dia anak yang paling nakal, anak yang paling bala misalkan. Akan tapi dengan usaha dia untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia jujur untuk mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, Allah jadikan dia seorang yang alim. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Banyak-banyak beramal soleh, salah satu kiat terbesar untuk membantu kecerdasan kita. Kemudian yang keenam kata beliau al-hirsu. Sebab yang keenam adalah al-hirsu, semangat dalam bertalabul ilmi. Azan dulu al-muazzin Abu Ammar, setelah itu kita lanjutkan 10 sampai 15 menit untuk menyelesaikan sebab ke 7, 8 dan seterusnya. Akhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Sebab yang keenam adalah al-hirsu, semangat. Dan ini berkaitan erat dengan sebab yang ketujuh yang disebutkan oleh beliau. Maka kita gabungkan jadi satu penjelasannya. Kata beliau, sebab yang ketujuh adalah al-jidd wal-ijtihad. Selalu berusaha dan berusaha. Rajin. Tidak malas. Bersemangat untuk terus menambah ilmu syar'i. Bersemangat untuk terus menambah hafalan-hafalan Al-Quranul Karim. Bersemangat untuk terus menambah hafalan-hafalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, banyak cara untuk kita bisa bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Hadir di halaqah-halaqah ilmu, mendengarkan rekaman-rekaman asatidzah Ahlussunnah wal Jamaah, membantu generasi-generasi penerus dakwah salafiyah dengan mereka menghafal Al-Qur'an, kita mentasmi' hafalan-hafalan mereka, bertaawun untuk mewujudkan hal tersebut. Ini bahagian semangat dari menuntut ilmu syar'i, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh beliau, wa min al-asbabil mu'inah 'ala al-ijtihad fi at-talab, dan merupakan sebab yang paling berpengaruh di antara kiat untuk bisa seorang memecut dirinya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu syar'i adalah qira'atu tarajimil ulama, membaca biografi-biografi para ulama as-salaf. Karena tatkala kita membaca biografi-biografi mereka, pengorbanannya luar biasa. Ada yang sampai melakukan satu bulan perjalanan dan kehabisan bekal di tengah jalan, akhirnya meminum air seninya sendiri. Pengorbanan yang luar biasa. Ada di antara mereka yang ingin memasak ikan untuk mengganjal laparnya mereka, akan tapi tidak sempat, sampai-sampai ikannya busuk. Penuh dengan halaqah ilmu, penuh dengan majelis ilmu-ilmu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini semangatnya mereka dalam menuntut ilmu syar'i. Maka tatkala kita membaca biografi-biografi mereka, kita akan melihat sekian banyak kemudahan telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sekian banyak kemudahan telah Allah Azza wa Jal berikan di zaman kita sekarang ini. Tidak ada lagi alasan untuk kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu syar'i. Dan sebenarnya ini kembali kepada diri kita sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman kepada Allah, dalam arti yang ingin menambah ilmu syar'inya, ingin menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Dan yang tidak mau pun silakan. Masing-masing diberikan takhyir, diberikan pilihan. Siapa yang mau menambah ilmu syar'i, menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah kemudahannya untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, silakan. Dan yang tidak mau pun tidak ada paksaan di dalam Islam. La ikraha fid din. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, sebab yang kedelapan adalah al-bulghah. Artinya mengosongkan waktu untuk menuntut ilmu. Mengosongkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i. Sengaja memang dia sisihkan sekian jam setiap harinya untuk bermajelis ilmu, untuk menghadiri halaqah ilmu syar'i. Sengaja memang dia sisihkan separuh harinya untuk belajar ilmu syar'i. Maka yang modelnya seperti ini adalah sebab terbesar untuk seorang bisa mendapatkan tambahan ilmu syar'i dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa mengorbankan apa yang dia miliki. Yang seharusnya waktu tersebut ba'dal maghrib wal isya misalkan. Ini misalkan contoh kecil saja. Ba'dal maghrib wal isya adalah waktu di mana kalau mereka orang yang berdagang, pas rame-ramenya dagangannya laku. Tapi dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya. Dia korbankan 1-2 jam itu untuk menuntut ilmu syar'i. Ini sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia taufik dan hidayahnya serta pertolongannya. Ditambahkan pemahaman dia, dimudahkan pemahaman dia di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Rabbul Alamin. Tidak akan mungkin. Pengorbanan kita satu menit saja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diberikan balasan yang besar oleh Allah Jalla wa Ala. Allah itu Raufur Rahim, Hakim. Sifat-sifat yang maha mulia, yang maha tinggi, itu ada semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin tatkala kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas dibiarkan begitu saja. Ini adalah satu hal yang mustahil. Kalau kita berkorban untuk Allah Azza wa Jalla, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu syar'i ini. Ini sebab yang ke-8. Kemudian yang ke-9, kata beliau hafizahullah war'ah, suhbatu syaikhil muallim, dekat dengan sang guru. Ini sebab yang ke-9, dekat dengan sang guru. Yang sebab ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyakanlah kepada mereka ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui satu hukum, satu perkara. Maka dengan dekatnya mereka kepada sang guru, maka mereka akan bisa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu syar'i. Yang hal ini telah dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihi salam, yang mana beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada di dunia ini seorang yang lebih alim dibandingkan aku? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Musa, ada. Yang bayangan Nabiullah Musa tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ada seorang yang lebih alim dari kamu. Namanya adalah Al-Khidir. Maka kisah Nabiullah Musa dengan Al-Khidir dikisahkan di dalam surah Al-Kahf, yang mana di situ Nabiullah Musa mengadakan satu perjalanan jauh, mengadakan satu rihlah untuk bertemu dan mencari Al-Khidir, yang mana dengan bertemunya Nabiullah Musa dengan sang guru mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, karena beliau telah melakukan sebab untuk bisa mendapatkan tambahan ilmu syar'i dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatangi guru tersebut, bertanya kepada guru tersebut. Yang mana dijelaskan di dalam suratul Kahfi, ada 3 perkara paling tidaknya yang menjadikan tambahan ilmu yang akan dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihi assalatu wassalam. Ini sebab yang ke-9. Dan sebab yang terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah tuluz zaman. Waktu yang panjang, waktu yang lama. Yang namanya bertalabul ilmi itu tidak bisa 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun, 5-6 tahun, enggak bisa. Tulus zaman harus memiliki waktu yang panjang. Dinukilkan di sini oleh al-muallif alaihi rahmatullah sebuah pertanyaan yang diberikan kepada Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi alaihi rahmatullah, ditanya kepada beliau, ila mata yatlubul mar'u al-ilma, sampai kapan seorang itu harus mencari ilmu syar'i, harus belajar, harus duduk di majelis ilmu, harus duduk di halaqah ilmu, sampai kapan? Maka kata beliau, hatta yamuta, sampai dia mendapati ajalnya. Yang namanya talabul ilm adalah urusan yang panjang, tidak akan ada habisnya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangatlah luas sekali. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang namanya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, semenjak dari kecil sampai ke liang lahat. Saking banyaknya ilmu syar'i yang harus ditempuh, yang harus kita pelajari. Dan berkata pula Imam Ahmad yang menunjukkan kepada kita harusnya kita sabar dalam menuntut ilmu syar'i, yang ini insyaallah menutup majelis kita pada malam hari ini. Perkataan Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang dikeluarkan di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Kata beliau, kuntu fi kitabil haidhi, dahulu aku belajar tentang permasalahan haid wan nifas. Satu permasalahan haid wan nifas. Ini Imam Ahmad, Imamul Madhab. Dahulu aku mempelajari ilmu yang berkaitan dengan haid dan nifas, kata beliau, tis'asinina hatta fahimtuhu, selama 9 tahun baru aku bisa memahami ilmu yang berkaitan dengan al-haid wan nifas. Ini sekelas Imam Ahmad yang kita tahu kecerdasan beliau seberapa besar. Dalam mempelajari kitabul haid, kitabun nifas, selama 9 tahun baru beliau bisa memahami. Artinya apa? Seorang yang mempelajari ilmu haruslah bersabar. Karena memang harus yang namanya tuluz zaman, panjang waktunya, tidak bisa singkat. Tidak bisa instan dalam menjadi seorang alim, seorang yang berilmu tidak bisa instan. Oleh karena itu, salah pemahaman sebahagian mereka yang mengatakan bahwasanya bisa menuntut ilmu syar'i dan bisa menjadi seorang dai dengan instan, dengan singkat. Ini pemahaman yang sangat salah sekali, karena sekelas Al-Imam Ahmad saja beliau harus memakan waktu 9 tahun dalam mempelajari satu permasalahan yang berkaitan dengan haid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini 10 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Syeikh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah wara'ah, yang insyaallah ta'ala semoga ini bisa menjadikan manfaat kepada kita semua, dan tambahan faedah yang bisa menjadikan sebab-sebab kita mendapatkan tambahan-tambahan ilmu syar'i dari para guru kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.